berkaitan dengan amal-amal zahir. Secara global syariah ini meliputi beberapa perkara. Yang terpenting ialah al-ibadah. Syariat dalam bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang inti daripada itu ialah tauhidullah fil ibadah. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Melaksanakan konsekuensi syahadatain. Ibadah ini diglobalkan oleh para ulama di dalam arkanul Islam al-khamsah. Rukun Islam yang lima. Syahadatain, ini yang paling utama, yang paling inti. Kemudian salat, zakat, puasa, haji. Ini oleh sebagian pihak disebut dengan al-ibadah al-mahdhah. Oleh para fuqaha disebut dengan qismul ibadat. Satu bagian yang berkaitan dengan ibadah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pembahasan syahadatain dibahas oleh para ulama dalam buku-buku tauhid, kalau pembahasan salat, muqaddimah salat dalam bab taharah, sampai pembahasan akhir masalah haji dimasukkan oleh mereka dalam kutubul fiqh. Kitab-kitab fiqih al-qismul awal. Kitab fiqih bagian pertama yang membahas tentang masalah ibadah. Yang kedua, syariat itu mengandung pembahasan tentang masalah akhlak wal adab. Pembahasan tentang masalah akhlak, akhlakul karimah, tentang masalah adab, etika-etika, budi pekerti, norma-norma. Barakallahu fikum. Ini meliputi dua hal. Yang pertama disebut dengan al-adab an-nafsiyah. Etika-etika jiwa kita pribadi. Ini lebih dikenal di kalangan para ulama dengan sebutan tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa berkaitan dengan adab kita terkait dengan diri kita sendiri. Terkait dengan bab sabar, tawakal, kemudian istighfar, taubat, dan macam-macamnya. Itu dimasukkan oleh para ulama dengan pembahasan tema khusus disebut dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Yang kedua, kepada sesama manusia. Ini yang dibahas oleh para ulama una dalam kutubul adab. Kitab-kitab yang membahas masalah adab, kitab-kitab yang membahas tentang masalah akhlak, itu membahas tentang masalah adab antar sesama. Ini satu bagian dari bab syariat. Yang ketiga, syariat itu juga meliputi babul muamalat, bab-bab yang berkaitan dengan muamalah. Oleh para fuqaha dimasukkan dalam buku-buku fiqih mereka al-qismu tsani, pada bagian kedua buku fiqih namanya qismul muamalat, bagian yang membahas tentang masalah muamalah. Sebagian fuqaha memulainya dengan kitabun nikah, kitab yang membahas masalah pernikahan, rumah tangga, dan hal-hal yang berkaitan dengannya, nikah, talak, khulu, li'an, zihar, dan segala macamnya. Baru membahas masalah kitabul buyu, pembahasan masalah jual beli. Sebagian fuqaha laki memulainya dengan pembahasan kitabul buyu wa ma yata'allaqu biha, pembahasan tentang bab jual beli dan yang berkaitan dengannya. Kitabul buyu, hal-hal yang berkaitan dengan masalah buyu, masalah khiyarat, masalah qarab, salam, ijarah, dan segala macamnya. Hal-hal yang dibahas oleh para fuqaha dalam kitabul buyu' mereka bahas, baru membahas kitabun nikah. Al-muhim, ada yang mengatakan kitabun nikah dulu baru buyu', ada yang mengatakan buyu' baru nikah, dan diakhiri dengan pembahasan tentang masalah jihad, ahkamul jihad, hukum-hukum yang berkaitan dengan jihad fi sabilillah, masalah pemerintahan. Ini semua disebutkan oleh para fuqaha dalam Al-Qismut Tsani, ya, bagian kedua buku fiqih yang disebut dengan Qismul Muamalat. Qismul Muamalat, ada pembahasan tadi, pembahasan masalah jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengannya, pembahasan masalah pernikahan dan yang berkaitan dengannya, pembahasan masalah hudud, hukum-hukum had, pembahasan masalah qadha, keputusan peradilan, ada syahadat, persaksian, ada da'awi, pengaduan-pengaduan, sampai pada pembahasan ahkamul jihad. Ini semuanya dibahas dalam Qismul Mu'amalat. Itu globalnya pembahasan Islam yang luas itu. Ada akidah, ada syariah. Syariah, ada ibadah, ada adabul akhlak, ada mu'amalah. Semua yang dibahas oleh para ulama kita terkait dengan dinul Islam tidak lepas dari poin-poin tadi. Itu kalau antum resapi, antum ilmui, antum fahami, antum tinggal menyelesaikan satu persatu bab-bab tadi. Akidah, satu persatu antum kaji perkara akidah. Dari mulai iman kepada Allah sampai iman kepada hari. Iman kepada qada dan qadar. Hatam, selesai. Hatam, separuh Islam, akidah. Masuk pada pembahasan syariah, qismul ibadat, belajar tauhid, pembahasan syahadatain dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hatam, selesai syahadatain. Masuk salat, masuk zakat, masuk puasa, masuk haji. Hatam, hatam yang namanya qismul ibadah. Masuk pembahasan adabul akhlak. Itu perinciannya juga cukup panjang. Ada tazkiyatun nufus, akhlak terkait dengan diri kita sendiri. Ada akhlak kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tua, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada famili, kerabat, kepada tetangga, penguasa, rakyat, muslimin secara umum, non-muslim, hewan-hewan, alam raya ini. Dibahas tuntas, hatam. Hatam. Tinggal pembahasan masalah muamalat. Al-Qismu Tsani, pembahasan kedua dari perkara muamalat, atau bahasan mulai membahas masalah kitabul hukm atau kitabun nikah, hatamkan sampai kitabul jihad, selesai. Selesai pembahasan Islam tadi. Antum mati bakal belum diperkirakan belum hatam pembahasan masalah tadi dengan detail. Tapi kalau secara global, mungkin bagi antum untuk memahaminya, untuk mengetahuinya dan mempelajarinya secara global. Poin A, dalilnya. Poin B, dalilnya. Selesai. Masya Allah. Itu Islam, ya, Pak. Baik. Yang sekarang kita bahas adalah satu bab dari qismul muamalah, dari qismus syariah. Apa itu? Kitabul Buyu, kitab yang menjelaskan tentang masalah jual beli. Baik, dari seluruh pembahasan Islam tadi, barakallahu fikum, itu diklasifikasi menjadi dua oleh para ulama. Yang disebutkan dalam kitab yang untuk fotokopi itu, yang pertama ialah al-alaqah bainal khaliqi wal makhluk. Nah, semua pembahasan di atas diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, al-ilaqah bainal khaliqi wal makhluk. Hubungan antara khaliq dan makhluknya. Yaitu pembahasan al-ibadat. Masalah ibadah, masalah akidah, masalah ibadah, masalah syahadatain, akhlak kepada Allah. Ini bainal khaliqi wal makhluk. Fungsinya, tuzakkin nufus, bisa mensucikan jiwa, watu tahhirul qulub, bisa membersihkan hati, watu hadzibul akhlak, dan bisa memperbaiki akhlak. Ini yang pertama. Yang kedua ialah al-muamalat bainal makhlukin. Muamalah antar makhluk. Muamalah antar makhluk meliputi akhlakul karimah, bab adab antar sesama, sekaligus bab pembahasan masalah muamalah. Belum mengatakan dalam buku di sini al-mu'amalat bainal makhluqin ba'dihim ma'a ba'din bil mu'amalah ad-da'irah bainal adli wal ihsan. Muamalah antar makhluk sebagian mereka dengan sebagian yang lain, muamalah yang berporos berputar pada keadilan dan ihsan, kebaikan. Contoh masalah jual beli, pernikahan, waris, hudud, hukum-hukum had, hadiah, wasiat dan yang lain-lainnya. Apa buahnya nanti? Dikatakan yajlibul mawaddah, menetapkan kasih sayang, wa yuhaqqiqul mahabbah, mewujudkan rasa cinta, wa yaftahu abwabur rahmah, membuka pintu-pintu rahmat. Liya'isan nasu ikhwatan fi amnin wa adl, sehingga semua umat manusia hidup bersaudara dalam keamanan, dalam keadilan, wa mahabbatin wa rahmah, dalam cinta, dalam kasih sayang. Yu'aduna huquqallah wa huquq ibadih, mereka bisa menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Itu globalnya dibagi dua, antara khalik dan makhluk, dan antar makhluk sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Barakallah. Kita ambil sekarang pembahasan kitabul buyu. Tayyib, pembahasan buyu barakallahu fikum secara global dibagi dua. Ada pembahasan adab, ada pembahasan ahkam. Ada pembahasan adab, ada pembahasan ahkam. Dan insyaallah akan kita bahas terlebih dahulu terkait dengan pembahasan adabnya, baru pembahasan tentang masalah ahkamnya. Baik. Disebutkan di buku yang antum pegang itu di halaman 706 ada pembahasan aqsamun nas fil bai. Aqsamun nas fil bai. Ada ragam manusia dalam hal jual beli. Kata muallif, an-nasu fil bai' thalathatu aqsam. Umat manusia dalam bab jual beli ada tiga macam. Faminan nas man yabi'u bil adl. Ada sebagian pihak yang jual beli dengan keadilan. Yang pertama, al-adil. Wa minhum man yabi'u bil zulm. Sebagian mereka ada yang jual beli dengan kezaliman, zalim. Wa minhum man yabi'u bil ihsan. Ada lagi sebagian mereka jual beli dengan kebaikan, namanya muhsin. Ini tiga macam, ada yang adil, ada yang zalim, ada yang muhsin. Kemudian yang adil ialah huwallazi yu'ti syai'a wa ya'khudhu tsamanahu bil adl. Yang adil yang memberikan sesuatu, menjual sesuatu, mengambil harganya dengan keadilan. La yadhlim wa la yudhlam. Tidak membolimi, tidak diwolimi. Jual barang harga 100. Ini barangnya, mana uang 100-nya? Adil. La yadhlim wa la yudhlam. Adapun yang zalim, alladhi yabi'u bidhulmi wal jawr kal ghashash wal kadzdzab wal murabi wa nahbihim. Yang jual beli dengan cara kezaliman seperti ghashash, para penipu, wal kadzdzab, para pendusta, wal murabi, orang yang riba, yang praktek riba dan semisal mereka. Zalim. Adapun yang muhsin, man kana samhan fil bai'i wasyira. Seseorang yang memberikan banyak kemudahan dalam menjual dan membeli. Ada yang mau beli utang, ya sudah, ini barangnya, bayarnya tempo. Itu muhsin. Itu orang utang jatuh tempo bayar hutang, ya dikasih waktu lagi. Mana bayarannya jatuh tempo ini? Oh maaf, belum punya uang. Ya, gampang, pekan depan. Itu namanya muhsin. Orang yang berbuat baik di dalam jual belinya. Ketika dia beli, tidak minta tambahan. Takaran sekilo, tidak minta lebih, dilebihkan. Sekilo lebih sedikit. Tidak. Sekilo, langsung dibayar nih uangnya. Ada kelebihan sedikit, tuh antum. Itu namanya muhsin. Beli gula sekilo. Sudah sekilo aja, jangan dilebihkan. Berapa harganya? Harganya 12.700. Ngasih uang berapa? 13.000. Kembali 300. Sudah jangan dibayar. Sudah. Untuk antum sisanya. Itu namanya muhsin fisyirah. Itu orang yang paling baik. Orang yang paling baik. Baik dalam jualannya. Baik ketika membeli barang orang lain. Tinggal pilih. Mau yang zalim. Atau yang adil. Atau yang muhsin. Tentunya kita diharapkan untuk menjadi orang yang muhsin. Berbuat baik dalam jual belinya. Minimalnya adil. Barakallahu fiik. Baik, ikhwan, kemudian ikhwan fillah azzakumullah, di sini ada beberapa adab yang penting terkait dengan masalah jual beli. Sesuatu yang harus diketahui terlebih dahulu oleh masing-masing kita sebelum membahas ahkamnya, hukum-hukumnya. Yang pertama. Ialah fadlu al-kasbil halal. Keutamaan berupaya mencari ma'isyah yang halal. Disebutkan di halaman 709. Lompat-lompat. Karena klasifikasinya di sini, bukan di bukunya antum. Panitia minta fotokopi, fotokopiin. Tapi di sini semua tempatnya. Ya, itu menyesuaikan dengan kepala saya. Baik, yang pertama. Adab yang terpenting bagi kita semua, ikhwan. Keutamaan mencari kasbul halal. Usaha yang halal. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Di Al-Jum'ah ayat yang ke-10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Terkait dengan bab salat Jumat, yang artinya apabila telah selesai salat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, silakan kamu semua tersebar di muka bumi ini, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan silakan mencari keutamaan-keutamaan dari Allah. Fadlullah di sini rizqun halal, usaha yang halal. Selesai jumatan, silakan teruskan dagangannya, perniagaannya, cari ma'isyahnya. Silakan. Tapi ingat, wadhkurullaha katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, semoga engkau berbahagia. Nah, ini keutamaan mencari kasbul halal. Allah justru memerintahkan kita dalam ayat ini untuk mencari kasbun halal, usaha yang halal. Silahkan, fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah. Usaha yang halal disebut dengan fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Ta'ala, Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, yang kedua, di Al-Baqarah ayat yang ke-172. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari thayyibat, perkara-perkara baik yang kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah kalau kamu betul-betul hanya beribadah kepada Allah. Diminta untuk memakan harta yang halal, yang thayyib. Allah katakan, ma razaqnakum, yang kami rezekikan kepada kalian. Karena betina azakumullah, rezeki Allah itu tidak datang tiba-tiba dari langit. Ya, antum diem di rumah santai-santai, kita tahu kedebuk. Apa itu? Wah, rupanya ada emas dari langit. Mimpi. Yang namanya rezeki dari Allah, caranya bagaimana? Dengan cara ikhtiar, dengan cara usaha, dengan cara upaya kamu cari rezeki Allah tadi. Maka Allah akan berikan rezeki kepada kamu. Makanlah dari rezeki-rezeki yang baik. Ini sekali lagi juga menunjukkan anjuran untuk mencari kasbun halal. Adapun hadisnya disebutkan di sini dalam Sahih Bukhari dari Miqdam bin Ma'tikarib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qatt khairan min ay ya'kula min 'amal yadihi." Tidaklah ada seseorang pun yang makan sesuatu makanan pun yang lebih baik dari apa yang dia makan dari usaha tangannya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi. Dan bahwasanya Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, beliau dulu memakan dari pekerjaan tangannya sendiri. Barakallahu fiik. Dari riwayat ini diambil faedah oleh para ulama, yang namanya kasbul halal amalul anbiya'i wal mursalin. Mencari usaha yang halal lalu makan dari usaha dia sendiri yang halal, itu merupakan pekerjaan atau usahanya para anbiya'i wal mursalin. Asy-Syaikh Abu Nasr Muhammad ibn Abdul Al-Imam hafizahullah, Asy-Syaikhul Imam, sampai punya kitab khusus dengan judul Kasbul Halal Amalul Abtal. Judulnya sudah Masya Allah. Kasbul Halal Amalul Abtal. Mencari usaha yang halal itu amalnya para pahlawan, amalnya orang-orang besar, para pendekar. Abtal ya. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan yang mengerjakannya para anbiya wal mursalin. Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan nabi-nabi yang lain, orang-orang mulia, cari usaha yang halal. Ini yang pertama. Carilah usaha. Jangan bermalas-malasan. Disemangati untuk mencari yang namanya rezik. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, carilah rezeki yang halal. Tayyib. Jangan lupa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Khonabatina azakumullah, mencari usaha yang halal itu tidak menghalangi orang untuk talabul ilm. Mencari usaha yang halal tidak menghalangi orang untuk berdakwah kepada Allah. Mencari usaha yang halal tidak menghalangi yang lain-lainnya. Justru dengan mencari usaha yang halal, dia berzikir kepada Allah, dia juga talabul ilm, dia juga beribadah, beramal saleh, dia juga berdakwah kepada Allah semuanya. Barakallahu fikum. Ini amalnya para abtal. Jangan antum indahkan ucapan-ucapan sebagian pihak yang kemudian melarang kaum muslimin untuk mencari ma'isyah. Kalau sibuk dagang, kapan taklimnya? Nah, kalau ustadznya sibuk jualan madu, kapan dakwahnya? Nah, terus gimana? Ya, harus fokus dalam talabul ilmi. Harus fokus dalam dakwah ila Allah. Mangane piye? Mau makan apa? Ya lillahi ta'ala tawakal kepada Allah. Ya akhi, tawakal itu bukan kayak tawakalnya hewan. Tawakal itu menggunakan ikhtiar, adanya upaya dan usaha. Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memberikan kita anjuran untuk berikhtiar mencari usaha yang halal. Itu bentuk ketawakalan kita kepada Allah. Siapa bilang mencari usaha yang halal menghalangi dari talabul ilm? Siapa bilang menghalangi kita dari dakwah kepada Allah? Tidak. Usaha yang halal. Ta'lim, ta'lim. Dakwah. Amal. Zikir. Begitu. Saya paham ya? Tolong resapi baik-baik. Banyak orang-orang yang agak sedikit senel gaya berfikirnya, barakallahu fikum. Ini saya dahulukan. Carilah usaha yang halal. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ini adab yang kedua. Menguatkan poin yang pertama tadi. At-targhib fil bukur fi talabir rizq. At-targhib fil bukur inda fi talabir rizq. Anjuran berpagi-pagi di dalam mencari rezeki. Bayangkan. Semakin pagi semakin barokah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya, Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dengan sanad yang sahih dari Sakhr Ibnu Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, dan datang pula dari sejumlah sahabat yang lainnya sehingga dikatakan sahih yakinan. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi fukuriha. Allahumma barik li ummati fi fukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku pada waktu paginya. Bukur itu waktu pagi yang masih pagi. Disebutkan, wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaisan ba'athahum fi awwalin nahar. Dulu Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila mengutus pasukan perang atau memberangkatkan pasukan besar untuk berperang, beliau mengutus mereka di awal pagi. Pagi-pagi sekali suruh berangkat. Kemudian disebutkan dalam riwayat ini, wa kana sakhrun tajira fa kana yab'athu tijaratahu min awwalin nahar fa athra wa kathura maluh. Dulu Sakhr bin Wada'ah tadi, Al-Ghamidi, sang sahabi, seorang tajir, pengusaha. Dia biasa mengirimkan perniagaan dia di awal pagi. Maka dia pun untung besar dan hartanya pun melimpah. Ini barokah, Pak Evan. Barokah doanya Rasul alaihi salatu wassalam. Allahumma barik li ummati fi fukuriha. Jangan dia mengatakan itu orang sibuk dengan dunia. Pagi-pagi orang ngurusi apa? Pagi-pagi orang mengurusi ini dan itunya, dia sudah sibuk dengan perniagaannya. Kirim sana, kirim sini, utus karyawan itu ke sana, ke sini. Mobilnya sudah stand by, dinyalakan, dipanaskan, ba'da subuh. Yang lainnya loh masih taklim. Si, tanya. Fulan sang tajir taklim enggak? Taklim, Ustaz. Saya taklim. Yang nyala mobilnya. Orangnya di masjid. Saya taklim, Ustaz. Saya ikut kajian rutin sebagaimana biasa pada subuh. Mobil saya nyalakan. Ada karyawan saya memang. Terus kenapa? Ada yang salah? Ya enggak ada yang salah. Yang komplain itu yang salah. Dia sudah Masya Allah subuh berjamaah. Ya. Setelah subuh berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak pagi. Zikir pagi yang disyariatkan. Sudah seperti itu dia duduk dengan tenang. Taklim, belajar agama. Urusan mobil nyala. Enggak bakal pergi orangnya masih taklim. Selesai taklim kemudian dia kirimkan semua barang-barang dia. Kirim, kirim, kirim, kirim, kirim, kirim. Barokah insyaAllah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu bukan berarti orang keranjingan dunia. Bukan berarti dia hubur dunia. Kalau tidak ada enggak ada unsur lalai dari zikir kepada Allah. Ini menguatkan apa ya, Pak? Poin pertama tadi. Dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal. Dan jangan lupa ambil kesempatan barokah pagi hari. Kirim barang-barang kalian di pagi hari. Tapi jangan lupa ibadahnya. Jangan lupa zikir kepada Allah. Jangan lupa taklimnya. Kalau ada taklim, setelah subuh. Barakallah. Yang ketiga. Yang ketiga, berkaitan lagi dengan yang sebelum-sebelumnya. Al-iqtisadu fi talabir rizqi wal ma'isyah. Al-iqtisadu fi talabir rizqi wal ma'isyah. Sederhana, di dalam mencari rezeki dan mencari penghasilan. Iktisad, jangan terlalu berlebih-lebihan. Sedang-sedang saja iktisad dalam mencari rezeki. Jangan terlalu menghabiskan waktu untuk tijarah. Jangan terlalu memeras pikiran yang berlebihan untuk tijarah. Sudah kirim barang, sudah selesai, alas balik ke rumah, taklim. Wala amal saleh, wala ibadah, wala sosial, wala istirahat. Iktisad fil ma'isyah. Tidak munafasah, tidak ada unsur bersaing keras, tidak ada unsur takatsur, memperbanyak, tidak ada unsur yang lain-lainnya. Iktisad fi talabi rizq. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, Wal-Hakim dalam mustadraknya, dari sahabat Jabir Ibn Amtah radhiyallahu anhuma, wa isnaduhu sahih. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata, La tastabati'ur rizqa فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ لِيَمُوتْ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ رِزْقٍ هُوَ لَهُ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ. Kalian jangan merasa lamban rezeki yang datang kepada kalian. Kalian jangan merasa kok rezekinya agak pelan datang kepada kamu. Paham maknanya? Jangan merasa, jangan beranggapan rezeki yang datang kepada kamu itu kurang banyak atau kurang cepat, lamban. Jangan punya perasaan demikian. Sebab kata Rasul, tidak mungkin seseorang itu mati hingga akan mencapai akhir rezeki yang ditetapkan untuknya. Maka perbaguslah dalam mencari rezeki, yaitu mencari barang yang halal dan meninggalkan yang haram. Santai aja. Jadi cari rezeki yang iktisad, santai, apa adanya, tentu dengan manajemen yang cantik, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Santai. Barakallahu. Rezeki akan datang kepada antum. Sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai urusannya, tinggal antum ikhtiar saja. Yang namanya rezeki tidak akan lari ketika kamu hanya beberapa saat saja mencari rezeki. Tidak akan datang dengan cepat ketika antum mencurahkan semua waktu dan pikiran untuk rezeki. Ya rezeki ya segitu-gitu aja, seperti yang Allah takdirkan untuk kamu. Takdirnya jadi orang kaya, kerja 1 jam dalam sehari, ya kaya. Takdirnya jadi orang yang memang kekurangan rezeki walaupun 25 jam dia kerja. Iya, tetap segitu aja rezekinya. Sehingga iktisad fi talabi rizqi wal ma'isha. Sederhana ya ikhwan, dalam mencari rezeki, dalam mencari ma'isha. Yang terpenting ini sebagai sebab, sebagai upaya, sebagai ikhtiar untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita tawakal kepada Allah. Selebihnya waktu digunakan untuk kepentingan-kepentingan ibadah, kepentingan-kepentingan akhirat. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang keempat ialah al-wara' wa tarkus syubuhat. Disebutkan di halaman 708 paling bawah. Fadlul wara' fil mu'amalat. Keutamaan bersikap wara' dalam bab mu'amalah. Wara' dalam jual beli, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Wara' itu ya khonafatina azakumullah, betul-betul selektif di dalam mencari usaha yang halal. Ketika ada sedikit perkara syubhat di dalamnya, dia tinggalkan. Khawatir perkara yang syubhat tadi menjerumuskan dia kepada perkara yang haram. Itu namanya wara'. Dicari yang betul-betul halal, tidak mau barang haram. Ketika ada perkara syubhat di dalamnya, tinggalkan. Tarkus syubhat. Disebutkan di sini hadisnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat." لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. الحديث yang artinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan antara keduanya ada mustabihat, perkara yang masih syubhat, tidak jelas apakah halal ataukah haram, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Katanya Rasul, "Faman ittaqa syubhati," maka barang siapa yang mewaspadai syubhat tadi, dia tinggalkan syubhat tadi, "faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi," maka dia telah mensucikan agama dan kehormatannya. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dikhawatirkan terjatuh pada perkara yang haram. Sampai akhir riwayat. Hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita sikap wara'. Jadilah pedagang, jadilah tajir, jadilah pengusaha, jadilah orang yang mencari ma'isyah dengan sikap wara'. Cari yang betul-betul halal, tinggalkan yang jelas-jelas haram, dan bersikap warok ketika mendapat yang syubhat. Halal, tidak. Halal, tidak. Tinggalkan. Itu syubhat. Atau di dalamnya penuh dengan perkara syubhat yang tidak mungkin dia elakkan. Tinggalkan. Itu namanya orang yang warok dalam mencari usaha. Jangan mengorbankan agama karena usaha. Jangan mengorbankan kehormatan karena usaha. Barakallahu fikum. Dan ini kalau mau dijabarkan dalam dunia usaha, sangat banyak model-model yang syubhat. Mau dibikin contoh? Hah? Kalau yang haram jelas. Ya kan? Kok diem aja? Jelas. Jual barang-barang haram, jelas. Di tempat-tempat yang haram, jelas. Yang syubhat. Nah, ini yang banyak contohnya ini. Di antaranya, yang syubhat-syubhat itu. Di antaranya, Bapak diem aja sih. Coba antum antum bikin contoh yang banyak syubhat. Apa? Loh, kalau begecet mah halal. Iya, enak, bergizi tinggi, protein tinggi, kalah sapi. Halal, tidak ada masalah. Antum jangan membahas masalah hewan halal atau hewan haram. Jadi bahas sekarang usaha, pekerjaan, syubhat. Ah, contohnya, loh, ada yang tahu rupanya. Saya mau tanya sama antum, apa hukumnya jualan baju-baju umum, baju laki, baju perempuan, terutama baju-baju perempuan umum di tengah-tengah masyarakat umum dengan penggunaan masyarakat umum yang ma'ruf seperti itu. Apa hukumnya? Tuh, bingung. Eh, antum jual, you can see, baju-baju you can see, dan segala macamnya itu ya. Assalamualaikum. Dan antum tahu bagaimana penggunaan orang-orang Medan dan sekitarnya dengan baju itu. Antum jualan baju seperti itu di ruko-ruko umum. Apa hukumnya? Wah, haram ya? Tidak halal ya? Kan jual baju. Bukan barang haram. Hah? You can see. Ada juga yang lain, ada baju kaos, kaos lengan panjang, kaos lengan pendek, ada celana panjang, celana pendek, celana sedang. Hah? Jadi gimana? Halal haram. Hah? Nah, dari sisi bajunya, fungsinya banyak. Hukum asal jualan baju boleh. Kemudian menjual baju yang semacam itu, fungsinya banyak. Bisa jadi yang beli orang baik-baik untuk dalam rumah. Untuk istrinya dalam rumah, dalam kamar. Ada kelas itu. Kayak gitu ya. Ada kalanya untuk orang luar. Tapi berhubung di wilayah itu, di daerah itu sangat ma'ruf, sangat dikenal. Perempuan-perempuan di tempat itu pasti beli baju-baju kayak gitu untuk keluar rumah. Sehingga minimalnya kamu hukumnya apa? Syubhat. Minimalnya syubhat. Menjadi perkara yang jelas-jelas haram. Kalau itu perempuan datang kepada kamu beli baju tadi dan dia bilang mau saya pakai di luar. Maka untuk dia ini dikatakan tidak boleh kamu jual baju kepada dia. Jadi gimana? Gulung tikar, ganti usaha yang lain. Duh, katanya syubhat. Tadi kan jelas, faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang mewaspadai perkara syubhat, berarti dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Tapi barang siapa yang terjatuh pada perkara syubhat, maka dikhawatirkan terjatuh pada perkara yang haram. Apa hukumnya kerja jadi security? Satpam. Bagian keamanan. Halal. Bagian. Tempat yang baik itu kayak apa? Di mana kira-kira baiknya itu? Di perusahaan apa? Bagaimana ini? Lah itu. Jawabannya, security apa? Tapi gitu. Kalau semata-mata jadi tim keamanan, boleh-boleh saja. Tapi security dalam bab apa? Di mana? Tapi gitu. Anu Ustaz, saya daftar jadi security, diterima jadi security, bahkan kepala bagian security Bank Medan. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Segera keluar dari usaha kamu, cari usaha yang lain. Ya kenapa? Minimalnya syubhat dikarenakan kamu kerja di bank-bank riba. Apalagi ada fatwa ulama yang mengatakan tidak boleh dikarenakan tak unsur ta'awun alal ismi wal udwa. Nah, ini kalau saya teruskan, gak jadi kerja tuh nanti. Hah? Lanjut. Siap keluar nih. Alah. Siap keluar. Sudah mulai gini-gini nih. Waduh. Wah, diteruskan repot ini urusannya. Nah, tapi itulah yang namanya bimbingan Islam. Di dalam mencari usaha, ikhwan, Rasul mengatakan fa'ajmilu fi talab, hendaklah kamu memperbagus dalam mencari rezeki. Akhdil halal, ambil yang halal-halal saja, wa tarkil haram, tinggalkan yang haram. Dan yang berikutnya tinggalkan yang syubhat. Ada seseorang kerja di perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ayib, perusahaannya halal. Usaha di bagian apa misalkan ya, pupuk atau di bagian apa ini? Kalau di wilayah sini apa? BUMN-nya. Kalau di wilayah di mana, di yang lainnya kan ada kayak pupuk Sriwijaya, Palembang gitu ya. Itu kan BUMN. Atau di Pertamina atau di mana lagi? PLN atau di mana lagi? Nah, di perkebunan. Masya Allah. Masya Allah. Tayyib, misal ada orang kerja di situ. Hah? Kantoran ini. Perusahaan BUMN. Kantoran. Masya Allah. Dia ditempatkan di sebuah tempat. Di sebuah kantor. Satu kantor berisikan 4 orang. Dengan 4 meja. Kan gitu ya. Dia di situ. Begitu dia masuk ke dalam kantor, ternyata di dalam kantor itu hanya dia yang pria. Selebihnya wanita. Ya kok sudah mbah-mbah, wanita muda. Namanya orang kantor. Yang tua-tua pensiun semua. Ya, yang masih muda-muda itu yang kerja. Masya Allah. Nah, gimana ya, kawan? Duh. Ini saya tanya sama antum ini. Gimana ini? Menghadapi kondisi yang semacam ini. Kerja di kantor. Tapi setiap hari di kantor. Mau nunduk ke bawah. Nampak kakinya. Mau lihat ke atas. Nampak wajahnya. Mau nengok sebelah kanan. Kelihatan yang sebelah kanan. Mau nengok sebelah kiri. Nampak sebelah kiri. Maksud menghadap ke arah tembok. Setiap hari demikian kondisinya. Barakallahu fikum. Apa yang harus antum kerjakan? Apa yang harus antum kerjakan, ayyuhal ikhwah? Bapak-bapak. Berhenti. Yang betul. Loh, bapak sudah sekian lama di BUMN tadi. Gajinya itu bukan sedikit, Pak. Di atas rata-rata sudah itu. Hah? Kan gitu ya? Sudah Masya Allah kehidupannya, sudah nikmat. Berhenti, Pak. Gimana? Masa bikin ruangan khusus di perusahaan? Emang perusahaannya siapa itu? Hah? Nah, kondisinya Anda bukan pimpinan. Kalau pimpinan satu ruangan satu seorang diri, paling pula dengan satu orang sekretaris, umumnya perempuan sekretarisnya, pecat, ganti yang laki-laki, selesai, kan gitu ya. Satu ruangan 4 orang, berarti dia bukan seorang pimpinan. Gimana, Pak? Gimana Pak? Exit. Loh, iya tuh kalau kita punya hak dan punya wewenang, ganti mah. Di situ sama satu derajat empat orang tadi itu. Nah, ada apa kok Bapak kemudian nyuruh saya pergi dari kantor ini? Saya kerja di kantor bukan kerja sama Bapak. Exit. Keluar. Keluar. Jangan cuma semata-mata keluar, pindah. Jadi ketika dalam kondisi real, kondisi nyata, antum akan dihadapkan pada sebuah kondisi yang sangat hebat. Wah, kemelut dalam jiwanya antum. Jangan dikira keluar selesai. Nyonya ribut. Anak ribut. Terus ketika antum keluar mau kemana? Mau kerja apa? Antum biasa digaji. Biasa dikasih. Tidak biasa mencari. Tidak biasa berusaha. Gampang orang-orang yang tadinya di BUMN tahu-tahu sudah keluar exit taklim jualan peci di luar situ, gengsi dia. Bicara real dong. Exit keluar, keluar. Masya Allah, Masya Allah. Langsung keluar. Ditunggu kenyataannya. Barakallahu fikum. Dalam kondisi yang seperti itu, tentu ada upaya terlebih dahulu. Kalau kita punya wewenang, jelas. Kita gunakan wewenang kita tadi itu untuk membersihkan hal-hal yang enggak beres. Paham ya? Kita misalkan sebagai ketua departemen apa begitu. Sudah. Karena ketua, saya minta semua yang di kantor saya laki-laki. Gir, ganti ini. Enak. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, cara yang paling terakhir mengajukan kepada pimpinan atau kepada pihak perusahaan untuk ganti job. Nah gitu ya. Iya, ganti job yang lain yang aman. Diusahakan. Alasannya apa? Ya, alasannya saya enggak tenang, Pak. Di kantor dihadapkan dengan tiga perempuan, wah saya bisa mati, saya tidak bisa berpikir jernih, terganggu terus saya. Semuanya apa? Ya kalau diganti laki-laki semua, saya di sini. Atau tolong saya dipindahkan kepada job yang lain, ke tempat yang lain yang lebih aman, yang semuanya laki-laki. Tidak bisa. Kamu hanya punya dua pilihan. Di sini atau dimutasi keluar Jawa. Oh, keluar Jawa, keluar daerah. Anda di luar Jawa sudah ini. Milih yang mana, Pak? Loh, secara pengalaman, kalau dimutasi itu maksudnya diberhentikan secara halus supaya tidak dapat pesangon. Itu mutasi, Pak. Sana, di sebuah tempat yang diperkirakan kamu tidak bakal betah di sana. Sehingga kamunya karena nggak betah minta keluar, akhirnya pecat dengan cara yang halus, tidak dapat pesangon. Nah, itu perusahaan, merekanya luar biasa profesional dalam hal seperti itu. Ya kholas, kalau memang semuanya penuh dengan syubhat semacam itu, nggak menenangkan hati, bisa merusak akidah, bisa merusak agama dan segala macamnya, kita nggak bisa berbuat apa-apa, cari yang lain. Cari yang lain, rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, yang tidak ada unsur syubhat padanya, tidak ada unsur perkara-perkara yang menghancurkan akidah atau ibadah atau agama atau prinsip kita. Tawakal kepada Allah ya ikhwan, rezeki minallah bukan dari bos, rezeki minallah bukan dari perusahaan, rezeki minallah, tawakal kepada Allah, cari yang halal dengan usaha yang halal, insya Allah dikasih keberkahan rezeki di dunia sebelum di akhirat nanti. Ini saya tekankan terlebih dahulu, walaupun berat rasanya. Barakallahu, berat rasanya. Yang kelima. At-tarhib fi zikrillah. fil aswaq wa mawatinil ghaflah. Anjuran bagi para pedagang ini, para tajir, untuk memperbanyak zikir kepada Allah di pasar-pasar atau di tempat-tempat orang lalai berzikir. Ini umumnya di tempat-tempat orang jualan, orang berniaga, orang dagang. Yang difikir apa ini? Melariskan dagangannya. Seringkalinya lupa berzikir kepada Allah. Maka kalian wahai para tajir, wahai para pengusaha, wahai orang-orang yang mencari usaha yang halal, jangan lupa berzikir masuk pasar, jangan lupa berzikir kepada Allah di tempat-tempat lalai seperti itu. Dalam sebuah hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Majah dan juga yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man dakhala as-suq," barang siapa yang masuk pasar, faqala, lalu dia berzikir kepada Allah, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir." Dengan lafaz yang lain, "Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir." La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang masuk pasar dan dia berzikir kepada Allah dengan zikir tadi, kata Rasul, kataballahu lahu alf alf hasanah, wa maha anhu alf alf sayyi'ah, wa rafa'a lahu alf alf darajah. Barang siapa yang mengucapkannya, maka Allah akan catat untuknya 1000-1000 kebaikan. 1000-1000 kebaikan. Ada memaknakannya 100.000, ada memaknakannya 1 juta. Kebaikan akan dihapus daripadanya alf-alf kejelekan, akan diangkat untuknya alf-alf derajat. Luar biasa. Ini disebut dengan zikr suq, zikr masuk ke pasar. Sebagian ulama mudhaifkan riwayat ini, namun sebagian yang lain menghasankannya. Wa hadha huwal aqrab wallahu ta'ala alam bisawab. Banyak zikir ya ikhwan. Sehingga sambil jualan, ya sambil berzikir, ya mungkin sambil membaca buku, wala sambil membawa apa namanya? Walkman, mendengarkan ceramah dari MP3 atau dari HP. Nah, sambil mendengarkan taklim, nunggu orang datang beli jualan kita. Ada yang datang dimatikan sejenak, transaksi tebar rezeki, alhamdulillah, pergi orangnya, dengarkan lagi sampai khatam, gak ada yang beli. Matikan taklimnya, ganti berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang mutlak, subhanallah, bihamdi, subhanallahil azim, banyak bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Terus demikian sehingga waktu itu barokah, rezeki datang alhamdulillah, rezeki enggak datang sudah dapat pahala dengan zikir kepada Allah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Yang berikutnya, dianjurkan bagi para pedagang dan para pengusaha untuk memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah fungsinya ialah untuk membersihkan hartanya. Siapa tahu dalam akad jual belinya ada penipuan, ada kekurangan, atau kejelekan akhlak dan segala macamnya. Sedekah, banyak-banyak infak dan sedekah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarat tujar, ya ma'syarat tujar, inna hadzal bai'a yahduruhu al-laghu wal halif, fashubuhu bis-shadaqah." Wahai segenap para pedagang, wahai segenap para tujar, sesungguhnya jual beli itu seringkali dihadiri oleh laghun, perkara yang sia-sia, al-halif, sumpah-sumpah, maka campurilah dia, bersihkanlah dia dengan sedekah. Barakallahu. Ya namanya orang jualan enggak sadar. Asyik begitu tiba-tiba ada perkara yang enggak sadar, perkara yang keliru dia, entah dia ucapkan, entah dia lakukan, entah apa, main-main dan segala macamnya. Itu semuanya dibersihkan dengan sedekah, memperbanyak sedekah fi sabilillah untuk membersihkan harta bendanya. Dan yang terpenting, poin yang ketujuh, yaitu at-tafaqquh fid din qabla dukhuli fit tijarah. Ini yang paling penting. Tafaqquh fid din, mengkaji bimbingan-bimbingan agama sebelum masuk dalam perniagaan. Itu hukumnya fardhu ain. Sebelum antum berniaga, sebelum antum berdagang, antum harus tahu dulu ilmu perdagangan, ilmu perniagaan, ahkamul buyu', hukum-hukum seputar jual beli. Supaya apa ya, Pak? Supaya tidak terjatuh pada jual beli yang diharamkan oleh agama, dan supaya dagangan antum betul-betul halal, betul-betul tayyib, seperti bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyatakan dalam pembahasan baik jual beli, yuhramul iqdamu alaihi illa ba'da ma'rifati syartih. Kata Imam Nawawi rahimahullah, haram hukumnya orang maju jual beli melainkan setelah mengetahui persyaratan-persyaratannya. Haram orang melakukan jual beli hingga dia mengetahui persyaratan-persyaratannya. Atau supaya jangan sampai terjatuh pada keharaman-keharaman agama dalam bab jual beli, dan supaya jual belinya barokah, halalan thayyibah. Barakallahu fikum. Ini yang paling penting. Dan untuk itulah kita akan membahas insyaallah taala pembahasan tentang ahkamnya. Ketika sudah dibahas adab-adabnya, ternyata di antara adabnya itu adalah harus memiliki ilmu, maka kita harus mengkaji lebih lanjut tentang ahkamul buyu', hukum-hukum seputar jual beli. Sekaranglah masuk, waktunya masuk pada pembahasan inti kita terkait dengan ahkamul buyu', hukum-hukum seputar jual beli. Masya Allah, itu mukadimahnya. Baik ya kawan, lanjut. Diam aja. Lanjut. Apa sudah? Jangan lihat jam. Jangan lihat jam. Masih jam 11:30. Satu jam lagi ya. Tenang aja. Siap ya? Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita. Ahkam al-buyu'. Tiba ya kawan. Al-buyu', kata-kata al-buyu' itu bentuk jamak dari kalimat bai'un. Bai'un itu bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Bentuk jamaknya namanya buyu'. Baik, secara bahasa kata-kata bai' ada yang memaknakan akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Mengambil sesuatu, memberikan sesuatu. Nah gitu ya. Ambil barang, kasih uang. Atau ambil barang, kasih barang yang lain. Akhdhu syai' wa i'ta'u syai'. Mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Ada pula yang memaknakan yang namanya al-bay' mubadalatu malin bimal. Mubadalatu malin bimal. Tukar, menukar harta dengan harta yang lain. Mubadalah, saling bertukar harta dengan harta yang lain. Bisa jadi uang dengan uang, atau uang dengan barang, atau barang dengan barang. Paham ya? Bisa uang dengan uang, bisa uang dengan barang, bisa barang dengan barang. Mubadalatu malin bimal. Saling bertukar harta dengan harta. Itu definisi yang kedua. Al-muhim, secara bahasa tidak lepas dari dua makna ini. Adapun al-baik secara fiqih, istilah fiqih barakallahu fikum. Definisi yang terbaik insyaallah ta'ala, karena banyak para ulama yang mendefinisikannya. Definisi yang paling pas, mubadalatu malin bimalin ala sabilit taradhi wifqa syara'. Mubadalatu malin bimal, saling bertukar harta dengan harta yang lain, ala sabilit taradhi, dengan cara saling ridha, wifqa syara', sesuai dengan syariat. Ada pula yang membahasakan dengan bahasa yang lain, tapi maknanya sama, yaitu tamliku, tamliku malin bimalin biqaidit taradhi alal wajhil masyru'. Sama. Tamlik, memilikkan harta. Memilikkan harta dengan harta. Jadi orang lain itu menjadikan harta menjadi miliknya orang lain. Orang lain juga demikian menjadikan harta dia miliknya orang lain. Tamliku malin bimal. Biqaidit taradhi, dengan ketentuan saling ridha. Alal wajhil masyru', dengan cara yang syar'i. Masya Allah. Di sini ada tiga perkara. Yang pertama ada unsur mubadalatu malin bimal. Saling bertukar harta. Harta dengan harta. Tadi itu kadang uang dengan uang, atau uang dengan barang, atau barang dengan barang. Meliputi naqdan au mu'ajjala. Naqdan au mu'ajjala. Langsung atau tunda. Langsung ini barang, ini bayarannya. Tunak dan. Atau tunda. Ini barangnya, bayarnya utang nanti. Barakallahu fikum. Atau sama-sama nanti. Seseorang pembeli datang pada pihak penjual, pesan barang. Saya mau beli barang, oh belum ada, kapan nantinya? Besok, ya sudah, besok. Nanti, nggak langsung. Begitu besok, ada barang diambil. Mana bayarannya? Besok juga. Al-muhim ada unsur mubadalatu malin bimal. Yang kedua, ini yang syarat yang paling inti, ada unsur taradhi. Saling ridha. Ridha, sama-sama ridha. Ya, sama-sama ridha. Dan yang ketiga, ini lebih penting lagi, alal wajhil masyru', sesuai dengan cara yang syar'i. Tidak cukup saling ridha, harus ada lebih daripada itu, sesuai dengan syariat. Kalau sama-sama ridha ternyata tidak sesuai dengan syariat, itu hukumnya haram. Contoh, ada orang praktek ribawi. Hukumnya apa? Haram. Tapi sama-sama ridho. Kita mengatakan sama-sama ridhonya enggak manfaat. Tidak ada gunanya. Kenapa? Riba. Hukumnya haram. Sehingga harus ada tiga-tiganya. Baik, ya, Pak Ikhwan. jual beli itu hukum asalnya adalah halal. Itu kaidah penting. Al-aslu fil bai'i al-hil wal jawaz. Hukum asal jual beli itu halal dan boleh. Dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Adapun Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-275. Allah menyatakan, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik. Adapun hadisnya Rasulullah SAW ialah hadis innamal bay'u bitarabi. Hadisnya Rasulullah SAW, innamal bay'u bitarabi. Yang namanya jual beli itu dengan dasar suka sama suka. Dengan dasar sama-sama riba. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya dalam Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Al-bay'an, penjual dan pembeli, bil khiyar, dikasih khiyar, pilihan, bisa meneruskan, bisa menggagalkan, ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah. Itu menunjukkan bolehnya jual dan beli. Adapun kesepakatan para ulama semuanya sepakat, bahkan muslimin seluruhnya sepakat, ala jawazil bai'i fil jumlah. Boleh, sepakat untuk membolehkan jual beli secara global. Al-Imam Nawawi rahimahullah juga menukilkan kesepakatan ulama dalam bab ini. Al-Imam Nawawi mengatakan, ajma'atil ummah ala anna al-mabi'a bai'an sahiha yasiru ba'da inqidha'il khiyar milkan lil mushtari. Kata Nawawi rahimahullah, seluruh umat sepakat bahwasanya barang yang diperjualbelikan dengan jual beli yang sahih setelah selesai masa khiyar menjadi miliknya pembeli. Wabah. Ini nas Quran, nas hadis, dan juga ijma ulama yang memperbolehkan jual beli itu hukum asalnya, dikecualikan kalau di dalamnya ada unsur keharaman. Tapi ya, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya bawakan kaidah secara umum, nanti akan dirinci insyaallah. Diterangkan tadi ya, ikhwan, hukum asal jual beli adalah halal dan boleh. Dengan adillah yang dibawakan tadi. Kecuali apabila ada nas yang menyatakan keharamannya. Baik. Jual beli yang haram itu ada beberapa sebab mengetahuinya. Ini antum faham lebih dahulu, nanti akan dirinci tempatnya masing-masing. Jual beli yang haram, al-buyu' al-muharramah, ada beberapa sebab. Yang pertama ialah an-nasu 'ala tahrimiha. Ada nas dalil yang menyatakan keharamannya. Ayat atau hadis yang tegas menyatakan ini jual beli yang haram. Tegas. Seperti Rasul mengatakan dalam hadis nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an habaril habalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang habarul habalah. Tahu habarul habalah? Nanti dibahas habarul habalah, yaitu menjual anak unta dalam perut ibunya. Ada unta atau ada hewan ternak bunting. Ada janin dalam perutnya. Yang dijual bukan ibunya, induknya, tapi yang dalam perutnya. Itu yang dalam perut, saya jual sekian. Berani? Ya, saya beli sekian. Adalah ya jus. Lebih parah lagi kalau yang diperjual belikan adalah anak-anak janin itu nanti. Itu janin belum keluar dari perut ibunya. Tapi yang diperjualbelikan anaknya janin itu nanti. Itu namanya habarul habalah. Itu dilarang dalam Islam. Ada nas pelarangan secara langsung. Juga seperti nahan Nabi SAW an bai'il khamr. Nabi mengharamkan jual beli khamr. Itu langsung ada nas pelarangannya. Atau yang kedua yang membuat terlarang, ikhwan. Yang kedua dikarenakan masuk dalam kategori riba. Tayib dukhuluhu fir riba. Masuk dalam kategori transaksi riba. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah haramkan yang namanya riba. Maka semua praktek-praktek ribawi dikatakan haram. Yang ketiga, yang membuat dia haram ialah fihi gharrun. Fihi gharrun au jahalah. Pada akad jual beli tadi atau pada jual beli tadi ada unsur gharar atau jahalah. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang gharar. Seseorang yang masuk padanya dihadapkan dua pilihan, mungkin untung, mungkin rugi. Itu namanya gharar. Atau ada unsur kejahilan, kemajhulan, tidak jelas bagaimana barangnya, tidak jelas kapan bayarnya, dan segala macam. Ini dengan nas sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an bai'il gharar. Nabi Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan sistem gharar. Gimana contohnya, ya, Pak? Ada seseorang punya empang, tahu empang? Tambah kolam ikan. Kolam empangnya itu sudah masya Allah gelap, bukan air yang jernih nampak ikannya, sudah menghijau, nah, sudah banyak begitu-begitunya empang bagaimana biasa, tidak kelihatan ikannya berapa, segede apa, mana ikannya, bluk gitu, bluk begitu, nampak ikannya, sudah. Yang punya empang, saya mau jual ikan yang di empang saya ini dengan harga 2 juta. Ada yang mau berani beli? Ya, saya berani. Tapi jangan 2 juta, berapa? 1,5. Ya udah 1,5. Akad jual beli 1,5. Setelah itu apa ya, kan? Sang pembeli menjaring semua ikan-ikan yang di empang tadi. Dia enggak tahu. Begitu dijaring semuanya dikuras, ikannya sangat banyak, besar-besar, mahal-mahal. Begitu dijual lagi sama dia, 5 juta. Siapa yang untung? Siapa yang rugi? Penjual. Itu kemungkinan pertama. Atau yang kedua? Ternyata cuma 1 ekor. Yang tadi aja, bluk, keluar lagi. Bluk keluar lagi. Ya itu aja yang keluar. Dicaring, tidak pernah ada. Dapat 1 ekor. Tidak ada lagi yang keluar. 1 ekor dijual-jual 50 ribu. Siapa yang rugi? Beli. Siapa yang untung? Jual. Itu namanya gharar. Dikarenakan yang masuk padanya diharapkan dua kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Termasuk dalam bab ini, ikhwan, ialah larangan al-maisir. Perjudian. Dan segala sesuatu yang mengandung unsur gharar, jahalah. Ini 3 poin penting. Sesuatu akad jual beli itu dinyatakan haram. Imma atau nas dalil yang mengatakan haramnya. Wa imma masuk dalam kategori riba. Wa imma dia masuk dalam kategori gharar atau jahalah atau tadlis atau yang semisal. Bisa dipahami ini? Ini nanti akan kita bahas lebih detail, lebih rinci di tempatnya masing-masing. Baik, ini terkait masalah definisi jual beli dan hukumnya secara global. Kemudian barakallahu fikum, untuk memahami ahkamul buyu, hukum-hukum jual beli, kita hanya diminta untuk bisa memahami syurut al-bai', persyaratan keabsahan jual beli. Kalau antum memahami masing-masing persyaratan tadi dan memahami penjabaran ulama pada masing-masing persyaratan tadi, maka antum akan memahami secara global yang namanya ahkamul buyu. Barakallahu fikum. Tinggal poin-poin kecil yang lain yang tinggal antum bahas lebih lanjut. Kalau antum sudah menyelesaikan pembahasan syurutul baik, syarat-syarat jual beli, khatam semua yang ada ini, tinggal membahas masalah khiyar, terkait dengan masalah khiyar, apa itu khiyar, macam-macam khiyar, dan segala macamnya. Terkait dengan ikhtilaf al-ba'i wal-mustari, ketika ada ikhtilaf penjual dan pembeli. Poin-poinnya tidak begitu banyak. Tapi yang paling inti, yang paling besar, yang paling banyak, yang paling dominan, yang dibahas oleh para fuqaha dalam pembahasan ahkamul buyu', itu terkait dengan syurutul bai', persyaratan jual beli dan segala sesuatu yang keluar daripadanya. Masuk? Siap? Wah, loh, yuk sudah ini. Gimana nih antum? Jawabannya sudah enggak kayak lagi ini. Terus. Yakin? Terus. Baik. Kalau terus berarti kita masuk langsung pada pembahasan syurutul bai', persyaratan jual beli. Yang pertama, at-taradhi. Ini merupakan persyaratan yang paling utama dan yang kali pertama disebutkan oleh para ulama fikih dalam bab jual beli. At-taradhi ay husulur ridha min at-tarafain. Tercapainya keridhaan antara kedua belah pihak. Sama-sama ridha. Barakallahu fikum. Husulut taradhi min at-tarafain. Baik. Dalilnya ikhwan fillah rahimakumullah. Dalilnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. Disebutkan di Al-Maidah di An-Nisa ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna 'an tarab, kecuali kalau dengan unsur tarab. Illa an takuna tijaratan tarab, kecuali perniagaan dengan antara bin perniagaan yang disertai dengan ridha sama ridha. Juga dengan hadisnya Rasulullah alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan juga yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, innamal bai'u antara bin, innamal bai'u antara bin, jual beli itu harus dengan taradhi, suka sama suka atau ridha sama ridha, sama-sama ridha. Barakallahu fikum. Poin pertama ini, fa'nabidina azakumullah, persyaratan yang disebutkan oleh jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Dikecualikan Al-Hanabiyah. Masya Allah. Ini yang pertama. Jual beli itu harus dengan unsur taradhi, sama-sama ridha. Barakallahu fikum. Baik. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Keridhaan tadi, apakah harus dicapai? Apakah harus tercapai dengan ijab wa qabul? Dengan ijab qabul dalam jual beli? Gimana jawabannya, Pak? Coba lagi rapi-rapi. Apakah keridhaan tadi harus dicapai dengan ijab qabul? Tahu ijab qabul? Ijab qabul. Jadi sang penjual mengatakan, bi'tuka hadha syai bikadha kadha rupiah. Saya jual kamu barang ini dengan harga sekian rupiah. Nanti yang beli nerima. Qabiltu hadha al-bay' bikadha kadha rupiah halan. Saya terima barang ini dengan sekian-sekian rupiah kontan. Itu ijab qabul. Seperti akad. Akad apa? Akad apa? Seperti akad nikah. Apakah harus dengan ijab qabul? Jawabannya? Jawabannya? Jawabannya ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini permasalahan dibangun di atas sebuah masalah. Hal yustaratu sihhatul bai'i wasyira' bi alfadhin muayyanah. Apakah keabsahan jual beli dipersyaratkan dengan lafaz-lafaz tertentu? Bahasa yang lainnya, apakah dipersyaratkan ijab qabul? Ada khilaf di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Ada yang berpendapat harus dengan ijab qabul. Harus dengan ijab qabul. Kalau tidak ada ijab qabul, maka dinyatakan tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Barakallahu. Ini pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ini pendapat yang sangat masyhur dari Syafi'i rahimahullah dan yang masyhur dari kalangan Syafi'iyah, harus ada ijab qabul. Kalau tidak ada ijab qabul, maka dinyatakan tidak sah. Masya Allah. Pendapat yang kedua. Pendapat jumhurul ulama. Pendapat mayoritas ulama kita. Bahwasanya tidak dipersyaratkan ijab qabul di dalam jual beli. Tidak dipersyaratkan adanya ijab qabul dalam jual beli. Bahkan jual beli dinyatakan sah dengan segala sesuatu yang dianggap oleh masyarakat sebagai akad jual beli. Bisa dengan lafaz, bisa pula dengan tindakan dan perbuatan. Saya paham ya? Yang semua orang itu tahu adalah akad jual beli. Cukup dikatakan sah dengan tanpa perlu melafalkan sesuatu. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dan ini adalah pendapat yang rajih. Dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah. Dirajihkan oleh Imam Sun'ani. Wal Imam Syaukani. Di kalangan ulama kita sekarang, mereka rata-rata merujukkan pendapat yang seperti ini. Syekh Ibnu Utsaimin juga merujukkan pendapat yang seperti ini, qanabtin azakumullah. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga yang namanya keridhaan itu tidak mesti harus dengan ijab kabul. Tetapi dengan segala sesuatu yang dianggap akad jual beli dan dia ridha. Barakallahu fikum. Taibah, sebagai contoh. Ada orang jualan di toko. Jual makanan, jual minuman, jual macam-macam ya. Toko. Sudah, saya datang. Saya ngambil barang-barang yang ada. Saya ngambil barang-barang yang ada. Saya bawa. Sudah, saya kasih dia uang. Sekian, uang pas. Dan dia tahu apa yang saya ambil tadi itu. Saya ambil barang A, B, C, D, E, 5 barang. Masing-masing harganya 1.000. Jadinya berapa ribu? Saya kasih uang 5.000. Saya pergi. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya sah. Menurut pendapat jumhur ulama. Barakallahu fikum. Pendapat yang pertama mengatakan tidak sah. Harus ada ijab kabul. Saya beli 5 item barang. Harganya 5.000 kontan. Saya menjual, saya terima uang 5.000 kontan. Allahul musta'an. Al-muhim pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama. Dan itulah yang sekarang ini masyhur dan diamalkan oleh hampir seluruh kaum muslimin, hampir seluruh umat manusia dalam bab ini. Barakallahu fikum. Perkara yang sangat jelas. Barakallahu. Masya Allah. Lanjut. Jam 12 ya ikhwan. Bagaimana sampai jam 12 atau setengah 1? Kesepakatannya gimana? Apa gini-gini itu yang jelas? Lanjut. Hah? Lanjut. Gak ada masalah. Saya teruskan lagi. Sampai setengah satu. Ayo. Masalah berikutnya yang diangkat oleh para ulama terkait dengan bab at-taradhi. Apa yang disebut dengan istilah bai'ul mu'atah? Disebut dengan bai'ul mu'atah. Al-Mu'atah surahnya, di antara surahnya, ialah i'ta'ud-dananir min qibalil mushtari lil ba'i' wa akhdhi sil'ah duna al-fadil ijabi wal qabul. Baik mu'atah itu ya ikhwan, seorang pembeli memberikan uangnya kepada sang penjual dan dia mengambil barang yang diinginkan dengan tanpa lafaz ijab kabul. Seperti yang tadi saya gambarkan. Itu namanya mu'atah. Taib, bagaimana dan apa hukumnya mu'atah? Itu kembali kepada pembahasan tadi. Maka secara global barakallahu fikum jumhur ulama berpendapat bai'ul mu'athah jual beli dengan sistem mu'athah dengan cara tadi itu perkara yang diperbolehkan sebab tidak dipersyaratkan harus ijab kabul. Sementara Syafi'i yang menyatakan tidak sah sebab mengharuskan adanya ijab kabul. Warraji qaulul jumhur. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, al-mu'athah laha suwar. Jual beli sistem mu'athah itu ada beberapa gambaran. disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Gambaran yang pertama. Gambaran yang pertama. Ayasdura minal ba'i' ijabun lafziyun faqat wa minal mushtari al-akhd. Dari pihak sang penjual muncul kalimat ijab saja. Ijabnya lafaz, muncul lafaz ijab. Saya jual. Sementara dari pihak pembeli langsung ambil barang dengan tanpa mengatakan qabil tu. Contoh, sang penjual berkata kepada sang pembeli, "Nih, ambil nih baju harga 10.000." Siapa yang melafalkan kata-kata? Penjual. Sang penjual melafalkan kata-kata ijab. Ini saya jual HP harga 500.000. Sang pembeli langsung ambil barangnya, langsung ngasih uang. Pergi dia. Mudeng ini. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kenapa kau usah? Ya, yang pertama sudah terjadi transaksi. Dua, kedua belah pihak sudah memaklumi, sudah mengetahui itu merupakan akad jual beli. Tiga, tidak dipersyaratkan adanya ijab dan kabul. Orang jelas. Sang penjual mengatakan, ini baju, ambil, saya jual 10.000. Diambil sama pembeli, ambil bajunya, kasih uang 10.000. Nah, pergi dia, selesai. Semua orang mengetahui apa, itu akad jual beli. Walaupun sang pembeli tidak mengatakan qabil tu. Sang pembeli tidak mengatakan qabil tu. Ini sah. Gambaran yang kedua. Ayasdura minal mushtari lafzun wa minal ba'i' i'ta. Sang pembeli yang melafalkan, sang penjual memberikan barang. Barakallahu fikum. Paham ya? Sang pembeli pegang-pegang HP ini atau pegang-pegang baju. Itu baju saya ambil harga 50.000. Langsung diambilkan bajunya sama penjual. Nih bajunya. Nih bajunya. Dia ngasih uang 50.000 atau mungkin utang atau misalnya. Jadi yang melafalkan siapa? Pembeli. Penjual ngasih barang dengan tanpa melafalkan ijab. Terfaham ini? Barakallahu fikum. Atau gambaran yang tadi saya bawakan. Sang pembeli ngambil-ngambil barang, dimaklumi harganya berapa. Tayyib, uang dikasihkan sama sang penjual. Sang penjual nerima uang, selesai, pergi semuanya. Itu semuanya dari tiga gambaran tadi disebut dengan bai'ul mu'atah jaiz indal jumhur. Boleh menurut pendapat kebanyakan ulama. Dikarenakan sudah teranggap sebagai akad jual beli. Barakallahu fikum. Itu kalau as-saman mu'ayyan. Itu kalau barangnya itu harganya jelas. Harganya jelas. Tapi kalau harganya belum jelas, bahkan tidak boleh bagi antum ngeloyor gitu saja. Masuk ke apa namanya toko baju. Pilih-pilih. Oh, bagus ini baju ini. Mantap ini. Antum ambil bajunya, antum kasih uang 50.000, pergi. Tidak boleh. Loh, kenapa? harganya enggak segitu. Bisa marah tuh penjualnya. Sini. Kok enak kamu ngasih uang saya 50 ribu? Ini baju yang kamu ambil itu harganya 500 juta. Allah tarif. Yang semacam tidak boleh. Itu semua dibahas oleh para ulama dengan ketentuan ayyakuna tsaman muayyanan atau ma'luma. Harganya sudah jelas. Harganya sudah jelas. Masya Allah. Saya mau tanya. Antum. Antum datang ke market. Entah itu supermarket atau hypermarket atau mall atau minimarket. Lain di Maret, wala Alfamart, Alfamidia atau apa gitu ya. Nah, antum ambil keranjang nih. Ambil keranjang. Untuk belanja. Ambil ini. Dia kasihkan sama kasir. Hitung sama dia. Habisnya semuanya total pak 250 ribu. Ini uangnya, ambil barangnya. Apa hukumnya? Boleh. Kenapa kok saya? Kata juga tuh gak tahu harga. Yang penting kan tuh ambil aja tuh barangnya di rak-rak mall itu. Rak-rak toko itu. Ambil barang. Kadang-kadang tuh gak tahu harganya berapa. Ada yang perhatian. Harganya berapa ya? Oh murah, diambil. Kadang enggak. Kebutuhan dia sehari-hari. Ambil barang. Taruh kasir. Itu. Sekian harganya. Bayar. Boleh. Boleh salah ya? Boleh. Kenapa kau boleh? Label harga. Terus? Jadi aku harga tadi. Terus? Tidak khawatir penipuan? Tidak. Yakin? Dibaklumi harganya ya. Masya Allah. Nah, yang terpenting adalah di situ tidak dipersyaratkan harus adanya ijab dan qabul. Semua orang yang belanja di market tahu begitu dia datang ke kasir nyerahkan barangnya dan dihitung, itu terjadi akad transaksi jual beli sama dia. Kamu ambil barangnya, dia ngitung, disebutkan angka, kamu bayar. Itu orang sudah ngerti. Ini terjadi proses akad jual beli. Barakallahu fikum. Cuma ya kadang-kadang itu harus cermati baik-baik. Terkadang yang tertempel di harga itu harga lama. Harga barunya lebih tinggi rupanya. Nah, kadang-kadang belum. Kok banyak sekali saya belanja ini. Apa ini? Dicek. Naik semua harganya. Nah itu semuanya labas. Secara hukum syar'i diperbolehkan menurut pendapat yang sahih. Baik fil qalil ataukah fil kathir. Dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar, dalam kondisi yang demikian diperbolehkan. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut. Loh, tidak ada masalah. Lanjut. Ya saya tarik nafas dikarenakan masalah baru mau saya angkat gitu loh. Jadi ngerti ada titiknya, enggak koma, titik. Masalah baru diangkat. Yang berikutnya. Sekarang apa hukumnya akad jual beli dengan sistem kitabah? Jadi bukan langsung ketemu orang, tapi dengan tulisan, entah via SMS atau via surat, menggunakan apa namanya surat atau telegram atau apa begitu ya. Barakalakum, dia nulis kepada misalkan SMS. Itu ikhwan kita penjual rendang itu. Barakalakum. Soal rendang itu ya. Kita tahu harganya satu porsi 20 ribu. Kita mau pesan 5 porsi. SMS. Afan, tolong siang ini saya dibawakan ke rumah 5 porsi rendang. Kirim ke nomornya dia. Kan enggak lihat orangnya. Dia lihat bagaimana rendangnya. Tapi maklum, si fulan dikenal sebagai penjual rendang, mau rendangnya biasa kamu makan enak, gitu ya. Tapi cara jual belinya itu menggunakan kitabah, tulisan. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Bapak, bapak, bapak, ya pakai kacamata, Pak. Gimana, Pak? Waduh, lagi akhirnya di Allah lustaan. Antum sudah. Apa hukumnya? Boleh. Boleh gitu aja. Enggak ada ketentuan. Tangan dimaklumi, rendang. Harga dimaklumi, jelas. Rasa sudah sering. Terus, itu enggak ketemu orangnya. Oh, jelas enggak nolak. Penjual kok nolak. Yang jadi masalah itu adalah kamu tidak bertatap muka dengan orangnya. Bagaimana kamu tahu dia ridho? Bagaimana tahu dia? Bagaimana dia tahu kamu ridho? Kiri, kiri, masya Allah, gitu ya. Jadi boleh ini, boleh. Gak khawatir ada penipuan atau apa? Di situ ada keterangan di kalangan para ulama. Boleh dengan persyaratan dipastikan itu nomornya fulan, ini SMS dari fulan. Kalau menggunakan surat dan segala macam, dipastikan itu surat dari fulan, bukan pemalsuan atas nama fulan. Begitu semuanya tercapai, tidak ada unsur tazwir, rekayasa, manipulasi, penipuan dan segala macamnya, hukumnya boleh menurut pendapat yang rajih. Jawabannya boleh menurut pendapat yang rajih. Barakallahu. Harus dari SMS, contoh-contoh yang gampang aja. Yang kalau pas urusan dengan surat, tahu-tahu ada orang nulis surat begitu. Yang kalau cuma beli rendang paling berapa 10 ribu, 100 ribu. Yang kalau urusan beli rumah, atau jual beli rumah, tiba-tiba surat datang, set, pada hantum, kepada al-akh fulan min fulan, saya punya rumah demikian, saya jual kepada antum dengan harga murah, rumah saya itu saya hargai cuma 50 juta saja. Kamu baca, wah murah ini, saya tahu fulan, rumahnya itu masya Allah besar, 50 juta, ini bukan namanya beli rumah ini, nemu rumah namanya ini, murah ini. Udah akhirnya diiyakan sama kamu. Kamu bawa uang 50 juta datang ke orangnya. Nih 50 juta. Mana kunci rumah? Nah, yang semacam ini. Nggak bisa langsung dicek dulu. Apakah betul surat dari fulan? Apakah betul tulisan fulan? Atau orangnya dia tunjuk? Pastikan terlebih dahulu. Supaya tidak ada unsur tazwir. Barakallahu. Ini muhim. Sebab kalau kita tazwir akan menimbulkan syahna wal baghdha, keributan. Kamu tahu fulan? Tahu. Telepon dia. Assalamualaikum. Fulan, iya betul. Saya dapat surat dari antum tertanggal sekian sekian sekian, isinya begini-begini, betul? Betul. Berminat? Ya, datang ke rumah saya. Langsung ke rumahnya. Tengok dulu rumahnya. Oh, yang ini kan? Betul. Segede ini 50 juta. Iya, kasih. Bleng. Pergi dari rumah ini. Saya yang pakai. Rezekinya antum. Atau dia tahu? Siapa bilang saya jual rumah saya 50 juta? Saya bangun rumah saya setengah miliar? 50 juta. Kalau mau beli rumah saya 1 miliar setengah. Nah, ini apa ini? Ya, saya tidak tahu. Surat resmi dari antum. Nama antum. Alamatnya antum, nomornya antum. Bawa sini suratnya. Dibawa suratnya. Nih. Ini bukan tulisan saya. Ini merupakan upaya untuk menipu saya. Sudah, enggak jadi. Sehingga dipersyaratkan oleh para ulama ialah at-ta'akkud bi'adami tazwir. Dipastikan tidak ada manipulasi atau tazwir penipuan-penipuan yang ada. Baik dengan cara kitabah, tulisan, surat, fax, atau dengan cara telegram, atau dengan cara SMS, atau dengan cara telepon, atau dengan bisnis online dan segala macamnya, itu hukum asalnya boleh selama dipastikan itu fulan, enggak ada unsur penipuan. Dan ada dibahas satu poin lagi, barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang harus diserah terimakan di tempat. Barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang harus diserahkan di tempat. Seperti emas, perak, dan segala macamnya itu. Kalau termasuk barang yang harus diserahkan, diserah terimakan di tempat, maka tidak boleh menggunakan sistem semacam itu. Harus ketemu orangnya, ini emasnya, ini peraknya, mana uangnya, ini mata uang asingnya, mana rupiahnya. Kenapa? Disebab pada barang-barang tadi dipersyaratkan harus serah terima di tempat. Selain barang-barang itu, boleh dengan cara tadi, dengan cara tulisan, SMS, online, telepon dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Hadza huwa ar-rajih fil mas'alah. Ini pendapat yang rajih dalam masalah ikhwan, dirajihkan di antaranya oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Juga dirajihkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Naam. Barakallahu. Hadza wadhih. Oh begitu, yang betul. Saya baru mau nafas, mau nyebutkan masalah berikutnya ini. Tanggung kan ya? Tanggung ya? Satu lagi. Tayyip, sekarang apa hukum jual belinya orang bisu? Nggak bisa ngomong. Apa hukumnya? Boleh. Enggak bisa ngomong. Enggak tahu ini orang mau beli apa, mau jual apa. Hah? Dengan syarat atau tulisan atau yang lainnya, nama ikhwan. Jadi jawabannya barakallahu fikum, kalau orang yang bisu tadi bisa menggunakan bahasa isyarat dan isyaratnya difahami, maka hukumnya sah, enggak ada masalah. Diketahui keribaan dia di situ. Atau dengan cara apa? Nulis atau dengan cara dia SMS dan segala macamnya, itu diperbolehkan. Tetapi kalau tidak difahami isyaratnya, maka tidak boleh. Ini semuanya ikhwan dikembalikan kepada kaidah tadi at-taradhi. Persyaratan yang pertama harus ada unsur taradhi. Masalah-masalah tadi, itu semua dalilnya adalah ayat dan hadis tadi. Innamal bay'u bitaradhi. Yang namanya jual beli dengan dasar suka sama suka. Dan juga ayat di atas. Illa antakuna tijaratan antaradhin minkum. Atau apa? Baik. Nafas dulu. Barakallah. Masalah lagi masalah yang lain. Kita belum membahas masalah bagaimana kalau ada orang yang dipaksa menjual barangnya. Atau orang yang terpaksa menjual barangnya. Hal-hal yang di luar keridhaan dia. Penasaran jadinya kan. Lanjut. Allahu fariki. Untuk sementara cukup sekian. Dan insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini pada perjumpaan nanti ba'dal asr. Insyaallah ta'ala masih melanjutkan persyaratan yang pertama at-taradhi, harus terjadi saling ridha di antara penjual dan pembeli. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.